Soalan seterusnya. Nak tanya sesoalan. Daya tanyalah, tanya terus. Ha. Jadi buang dakwah dia tulis. Eh? Banyak ditanya, nak tanya se ni, tak payah, tulis terus soalan. Kalau tengah semayang rasa nak kentut atau nak kecing, tapi kita tahan, orang terganung ni. Boleh dok. Ha. Dia dalam semayang patut nak kecing, nak ketuk, boleh tak tahan? Jawabnya ulama sebut, apabila kita tahan maka merosakkan khusyuk kita, maka makruh kita tahan. Eh, boleh kita ketuk dan pergi ambil wuduk semula. Nah, tapi kalau sedikit saja tak mengganggu maknanya semayang kita, sunat kita tahan. Nampak? Sebab Nabi kata jangan kamu semayang dalam keadaan bertolak dengan hadas. Sebab tu kalau kita nak semayang, orang kata Allahu Akbar, berasa nak kecing. Nak kecing dia ada dua perasaan. Yang pertama perasaan sedikit. Sedikit dia berasa nak kecing. Kalau gitu semayang dulu. Yang kedua dia panggil kronik. Sini panggil dia nak kecing sangat. Orang tanya ketik-ketik. Nak kecing ketik-ketik. Nak kecing. Kalau gitu pergi kecing dululah. Sebab kalau mungkin semayang juga, tak jadilah Allah sebut akimis salata li zikri. Semayang tu ingat aku, mu semayang ingat kecing. Neh. Ha, dia semayang dia, dang dak ni, dang dak ni, dang dak ni, padang. Neh. Ha. Begitu jugalah kalau nak berak, nak apa, ulama kata kalau dalam semayang pun, mana berat sangat nak berak, berat sangat nak ketuk ni, masa padak khusyuk, berhenti semayang, dak berdosa. Pergi berok kecing, pergi ketuk dan ambil wuduk yang lain. Faham? Kerana tujuan semayang untuk tenteram hati bersama Allah. Itu saja. Neh? Tapi rasa sikit-sikit, tak payah layang lah. Neh? Ha. Ada berlaku orang dia ketuk. Tok Imam lah, Tok Imam. Tok Imam, umur kena. Neh? Daripada awal dah nampak dia, dia gedik masa rakaat pertama tu, gitulah tubuh. Nampak? Rupanya dia nak ketuk. Nah, dia tahan dah, dia imam nak ketuk lari komang ha. Nah, jawab jangan malu, mu imam, mu siapa, mu imam masjid besar ke masjid haram, bila nak ketuk sangat lari je, kau tak marah nampak ha. Takkan kena kena tangkap. Nah, keluar dalam metro tu imam di penjara 9 tahun kerana berhenti semayang di rakaat yang kedua. Faham tak? Tak ada. Nah, berasa nak ketuk, ketuk. Jadi tu imam ni berasa gedik molek, gedik-gedik. Rakaat kedua dia sujud, baru tu bip, debung bunyi. Jadi barulah dia bangun, pegang punggung itu, kesek-kesek. Makmum hak depan ni batal habis. Suka, suka. Ha. Jadi punah jannah. Patut dia berhenti awal lagi. Tak ke mudarat orang ramai. Habis satu sah punah semayang. Nah. Ha. Allahu rabbi. Waktu kalau kita yang hati kita duk teringat nak berok nak berok dang gedok dang gedok dang gedok. Nak ha nak nak kalau jadi imam tak apa dia baca laju. Kalau jadi makmum nak nyaknya pasal makmum dia tak lewat dia. Imam imam pula baca slow subbihisna rabb. Ah ha, nampak terberok dah aku ni terberok dah aku. Ha. Soalan seterusnya